إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan Kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Was-Sunnah. Pembahasan kita sampai pada pembahasan berkenaan dengan menamai anak, mencukur rambutnya, mentahnik, dan azan pada telinganya. Telah kita jelaskan berkaitan dengan tasmiyatul maulud, memberi nama kepada bayi, di mana telah kita jelaskan disunahkan untuk memberi nama pada bayi di hari yang ketujuh kelahirannya. Walaupun tidak mengapa ketika memberi nama pada waktu bayi itu dilahirkan, kemudian diberikan nama. Seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir putranya yaitu Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan nama kepadanya. Nah, hendaklah orang tua memilih nama-nama yang baik untuk anaknya. Dan ini termasuk di antara kebaikan orang tua kepada anak-anaknya adalah memilihkan nama-nama yang baik untuk anak-anaknya. Dan yang paling baik di antara nama-nama, bahkan termasuk di antara nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Dan juga nama-nama yang baik yang lainnya, nama-nama anbiya, nama-nama para nabi. Ini merupakan nama-nama yang baik. Ya. Dan juga nama-nama yang mengandung makna yang baik. Nah, dan juga nama-nama sahabat ridwanullah alaihim ajmain, nama-nama yang baik. Dan hendaklah orang tua menjauhi nama-nama yang tidak baik kepada anak-anaknya. Ya. Di antara nama-nama yang jelek, nama-nama yang mengandung makna yang negatif, atau nama-nama yang dipakai oleh orang-orang kufar. Nah, atau juga nama-nama yang mengandung unsur yang berlebihan, seperti malakul amlak, rajanya, para raja. Nah, qadil qudat, hakimnya, para hakim. Nah, ini mengandung makna yang berlebihan. Atau memakai nama-nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Ar-Rahman. Ini khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq yang menciptakan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Atau nama yang isinya penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Abdu Syamsin. Hamba matahari. Abdul Izzah. Atau Abdul Rasul. Hambanya Rasul. Penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Nah. Sebaliknya. Memberikan nama. Dengan menghambakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun termasuk di antara nama-nama yang baik. Abdul Khaliq misalkan. Nah. Abdul Rajak. Abdul Razak. Menghambakan kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kepada selain Allah termasuk di antara nama-nama yang dilarang dalam Islam. Nah. Yang berikutnya. Halqu ra'sil maulud. Mencukur atau menggunduli rambut bayi yang dilahirkan. Wa yusannu halqu ra'sihi dzakaran kana aw unsa. Disunahkan untuk menggunduli rambutnya. Bayi laki-laki atau bayi perempuan. Ya, ini pun khilaf di antara para ulama. Apakah menggunduli rambut ini berlaku bagi bayi laki-laki saja? Ataukah berlaku juga bagi bayi perempuan? Nah, sebagian ada yang berpendapat bahwasannya ini berlaku hanya bagi bayi laki-laki saja. Ya, ini pendapat madhab al-Hanabilah. Nah. Sebagian atau kebanyakan madhab al-Hanabilah. Adapun para ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya mencukur atau menggunduli rambut ini berlaku bagi bayi laki-laki dan juga bayi perempuan. Ini dipilih oleh madhab as-Syafi'iyah dan sebagian madhab al-Hanabilah. Nah, dan wallahu a'lam, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang mengatakan bahwasanya ini berlaku bagi bayi laki-laki dan juga bayi perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Disunahkan menggunduli rambutnya laki-laki ataupun perempuan. Yawma sabi'ihi ba'da dikril aqiqah. Pada hari yang ketujuhnya setelah menyebutkan aqiqah. Nah, ini antara perkara-perkara yang disunnahkan di hari yang ketujuh bayi dilahirkan. Ya, aqiqah, memberikan nama dan juga menggunduli rambutnya. Wa yatasaddaqu bi zinnati sya'rihi fiddah. Dan bersedekah dengan timbangan rambutnya tersebut senilai perak. Nah, sehingga rambutnya ditimbang, kemudian timbangannya itu dinilaikan dengan perak, kemudian dia sedekahkan. Di hadis Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan. Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam aqiqah untuk Hasan bisyatin dengan satu ekor kambing. wa qala ya Fatimah ya ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bi zinnati sya'rihi fiddah. Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, gundulilah rambutnya dan bersedekahlah dengan timbangan rambutnya itu senilai perak. Nah, sehingga sekali lagi mengenai menggunduli rambut si anak disunahkan pada hari yang ketujuh. Kemudian rambutnya ditimbang, ya, dan disedekahkan senilai perak. Nah, dan hindari qaza', ya. Qaza', yaitu memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lainnya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari qaza. Ya. Qaza maknanya mencukur atau menggunduli sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Namanya qaza. Nah. Di antara bentuk qaza, ya, dia menggunduli bagian-bagian dari kepalanya dan meninggalkan yang lainnya. Nah. Ada juga di antara bentuk qaza mengguli bagian tengahnya saja. Adapun pinggir-pinggirnya dibiarkan. Nah, hanya tengahnya saja digunduli. Bagian pinggir-pinggirnya dibiarkan. Dan juga qaza yang lainnya mengguli bagian pinggir-pinggirnya. Ini habis semuanya pinggir-pinggirnya. Tapi bagian tengahnya dibiarkan. Nah, dan juga termasuk di antara qaza, dia mengunduli bagian depan dan membiarkan bagian belakangnya. Ini semuanya qaza. Ya, yang jelas, mencukur atau mengunduli sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lainnya. Nah, sehingga tatkala kita mencukur rambut anak-anak kita atau mungkin kita sendiri, ya, hindari model-model qaza yang disebutkan tadi. Nah, memotong sebagiannya, membiarkan sebagiannya. Apakah bagian depan yang dipotong, bagian belakang tinggalkan, dibiarkan. Atau bagian tengah yang digunduli, bagian pinggir-pinggirnya dibiarkan. Atau sebaliknya, bagian pinggirnya digunduli, bagian tengahnya dibiarkan. Ini bentuk-bentuk qaza. Dan Nabi SAW melarang daripada qaza. Dan asal larangan menunjukkan kepada keharuman. Nah, yang ketiga, tahnikul maulud, mentahnik bayi yang dilahirkan. Wa yusannu tahnikul maulud bitamrin sawa'un akana dhakaron am unsa. Disunahkan untuk mentahnik bayi yang dilahirkan dengan kurma. Sama saja bayi itu laki-laki atau perempuan. Ya. Wa tahnik, makna tahnik wa mudgut tamr. Ya. Wa dalku hankil maulud bihi hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi. Yang dimaksud dengan tahnik yaitu mengunyah kurma. Ya. Wadalku hankil maulud bihi. Dan menggosokkan pada langit-langit langit-langit mulut bayi yang dilahirkan. Nah, dikunya oleh orang tuanya. Kemudian diambil sari-sarinya tadi. Ya, kemudian digosokkan pada langit-langit mulut si bayi. Nah, hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi. Sampai turun. Nah, bagian dari kurma tersebut ke kerongkongannya. Nah, ya. Supaya sari-sari manis kurma tadi masuk. Di hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, wulida li gulam, dilahirkan untukku seorang anak. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW membawa anak tersebut. Fasamahu Ibrahim. Rasulullah memberikan namanya Ibrahim. Wahannakahu bitamar. Ya, dan Rasulullah mentahniknya dengan kurma. Nah. Ya. Wa hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutabisibiyan wa yuhannikuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepadanya sibyan, bayi. Ya. Anak-anak kecil, bayi-bayi, dan beliau mentahnik mereka. Ya, termasuk di antara perkara yang sunnah yaitu tahnik. Nah, walaupun siap di antara para ulama apakah ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahnik ini dalam rangka mengharapkan keberkahan Nabi SAW, ataukah ini sifatnya umum? Ya, dan pendapat yang kuat, wallahu a'lam, ini sifatnya umum. Ya, tidak khusus hanya mengharapkan keberkahan Nabi SAW saja. Nah, sehingga berlaku juga bagi orang tua untuk mentahnik anaknya. Nah, banyak hikmahnya. Ya, di antaranya tadi. Nah, manfaat buah kurma. Ya, jadi orang tua mengunyahnya terlebih dahulu, kemudian mengambil sarinya dan digosokkan, ditempelkan pada langit-langit mulut si bayi tersebut, supaya yang pertama kali turun pada kerongkongannya, nah, ya, adalah sari-sari dari kurma tersebut. Nah, yang keempat, al-adhan fi adani maulud. Nah, adhan pada telinga bayi yang dilahirkan. Bisanul adhanu fi udunil maulud hina wiladatihi. Disunahkan adhan pada telinga bayi yang dilahirkan ketika kelahirannya. Wa qila yu'adhdhinu fi udunihi al-yumna wa tuqamu as-salatu fi udunihi al-yusra. Dan dikatakan yu'adhdhan, dikumandangkan azan pada telinganya yang kanan. Dan dibacakan iqamat, qamat, iqamat as-salah pada telinganya yang kiri. Nah, di hadis Abi Rafi radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addana fi udunil Hasan bin Ali hina wila'inna waladathu Fatimatu bis-salah. Nah, kata Abu Rafi, aku melihat Rasulullah SAW membacakan azan pada telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya. Ya, membacakan azan untuk sholat. Nah, sebagaimana azan yang dikumandangkan ketika sholat. Ya, ini khilaf di antara para ulama tentang hukum azan atau mengazani bayi yang baru dilahirkan. Nah, kalau pendapat Imam Syafi'i menyatakan disyariatkannya. Nah, disyariatkannya membacakan azan pada bayi yang baru dilahirkan. Nah, khilaf diantara para ulama. Kalau madhab Asy-Syafi'i menyatakan disyariatkannya. Bahkan ini pun dipilih oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam Tuhfatul Mawdudnya dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Su'abul Iman. Nah, beda halnya dengan Al-Imam Malik, ya, berpendapat dimakruhkan hal itu. Nah, hukumnya makruh. Ya, tentunya dalam menentukan hukum ini, hendaklah kita melihat tentang keadaan hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil. Ya, apakah hadis-hadis yang sahih ataukah tidak. Berkenaan dengan hadis yang kita bacakan tadi dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, ya, beliau melihat Rasulullah SAW azan pada telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya. Di dalam hadis ini ada rawi yang bernama Asim bin Ubaidillah. Ya. Asim bin Ubaidillah dida'ifkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan juga Imam Al-Dhahabi beliau mengatakan bahwasanya Yahya Ibn Ma'in menda'ifkan Asim bin Ubaidillah. Ya. Bahkan ada juga di antara ulama yang lainnya yang mengatakan mungkarul hadis. Ya, Asim bin Ubaidillah hadisnya mungkar. Ya. Sehingga hadis yang kita bacakan tadi, ya, derajat hadisnya adalah dhaif, lemah. Nah, akan tetapi ada penguat-penguat hadis-hadis yang lainnya. Nah, apakah penguat-penguat tersebut menjadikan hadis tadi naik derajatnya ataukah tidak? Ya, tentu dilihat dari keadaan penguat-penguat hadis tersebut. Ya, kalau hadisnya sama-sama dhaif, bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau penguatnya lebih parah keadaannya, tidak bisa menguatkan. Ini dibahas dalam ilmu mustalah al-hadis. Nah, di antara penguatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Nah, dari sahabat Husain bin Ali, man wulida lahu maulud fa'addin fi udunihil yumna wa aqama salat fi udunihil yusra fa'addana fi udunihil yumna وأقام الصلاة في أذنه اليسرى لم تدره أم سبيان. Barang siapa yang dilahirkan seorang anak padanya, kemudian dia azan pada telinganya yang kanan dan mengumandangkan iqamah pada telinganya yang kiri, maka Ummu Sibyan yang dimaksud adalah jin perempuan, ya, tidak memudorotkannya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Dan juga hadis ini kalau kita tinjau dari sisi sanadnya, di dalamnya ada rawi yang bernama Jubarah. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan juga Imam Adz-Dzahabi, dia rawi yang dhaif. Ya. Selain Jubarah ada juga rawi yang lain yang bernama Yahya Ibnu Al-Ala. Ya. Kata Ibnu Hajar, dia tertuduh dengan kedustaan. Nah, bahkan kata Imam Al-Dhahabi, matrukul hadis, hadisnya matruk. Ya. Ditinggalkan hadisnya. Nah, selain Jubarah dan Yahya Ibnu Al-Ala, ada juga rawi yang bernama Marwan Ibnu Salim. Ya. Kata Ibnu Hajar, dia matruk, ditinggalkan hadisnya. Nah, bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai kadzab, pendusta. Nah. Bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala telah menyebutkan bahwasanya Marwan Ibn Salim dan Yahya Ibn Al-Ala kedua-duanya sering mendustakan hadis. Yeah. Bisa lihat dalam silsilah Ad-Da'ifah. Yeah. Sehingga dikatakan hadisnya ini parah keadaannya. Yeah. Maka tidak bisa menguatkan hadis yang pertama. Yeah. Hadis yang pertama tadi tidak bisa naik derajatnya menjadi hasan. Dikarenakan penguatnya pun lemah sekali. Yeah. Sebagian menyebutkan maudhu. Sebagian mengatakan tadi matruk. Nah. Suatu hadis yang di dalamnya ada rawi yang pendusta bisa dinyatakan maudhu. Atau ada orang yang tertuduh dengan dusta bisa masuk ke dalam matruk. Nah, atau nanti mungkar hadisnya. Ada juga penguat yang ketiga. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibn Abbas. Nah, adana fi udhuni al-Hasan bin Ali yawma wulida. Fa'adana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra. Nabi SAW adan pada telinga Hasan bin Ali pada hari dilahirkannya. Adan pada telinga yang kanan dan iqamah pada telinga yang kiri. Yeah. Hadis ini pun Al-Imam Al-Baihaqi ketika beliau meriwayatkannya mengatakan dhaif, lemah. Yeah. Dalam sanadnya ada Al-Hasan bin Amr. Yeah. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari kadzab, pendusta. Yeah. Kalau hadis yang di dalamnya ada kadzab, pendusta, hadisnya bisa dihukumi maudhu. Dan hadis maudhu tidak bisa mengangkat hadis yang lain menjadi naik derajatnya. Ya, menjadi hadis hasan dan sebagainya. Tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Nah. Ya, bahkan Imam Rajib mengatakan matruk katanya. Ya, Hasan bin Amr matruk. Yang jelas. Bahwasanya. Kedua hadis yang kita bacakan tadi. Yang dijadikan sebagai penguat. Nah. Hadisnya itu bisa mencapai derajat maudhu. Atau mendekati maudhu. Ya. Dan sekali lagi, hadis yang maudhu tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Nah. Asy-Syalbani rahimahullah ta'ala. Pertamanya beliau menghukumi hadis ini dengan hasan. Nah. Bisa dilihat di footnote di bawah. Akhrajahu Tirmidzi. Wa qala hasan sahih wa hasanahu Syekh Albani. Ini ketika awal Syekh Albani menghasankan hadis ini. Tapi setelah beliau meneliti kembali, ya, beliau menyatakan dalam silsilah Ad-Da'ifah bahwasanya hadis itu hadis yang lemah. Ya. Sehingga, wallahu a'lam, pendapat yang kuat berkenaan dengan hal ini, dikarenakan hadisnya lemah, maka tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Ya. Kalau yang mengatakan ada penguat-penguatnya. Yang hasan kalau ada penguatnya bisa. Yang lemah kalau ada penguatnya bisa naik menjadi hasan. Dan bisa dijadikan sebagai hujah. Maka jawabannya penguat-penguat hadis tersebut. Ya, keadaannya sangat lemah sekali. Bahkan sebagian mengatakan maudhu. Ya, hadisnya palsu. Nah, atau mendekati kepada tingkatan maudhu. Dan hadis yang keadaan seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Ya. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, pendapat yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Yang mengatakan perkara tersebut tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang hukum adzan pada telinga yang kanan dan juga qomat pada telinga yang kiri untuk bayi yang baru dilahirkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Nanti masuk pada kitab yang ke-6 yaitu Kitabul Jihad. Nah. pertanyaan sebenarnya. Apakah ada bacaan tertentu ketika menggunduli dan menahnik bayi? Wallahu a'lam. Ya. Ana belum mendapatkan bacaan yang khusus ketika menggunduli dan menahnik. Ada juga ya secara umum doa meminta perlindungan kepada anak kecil. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan Husain, "Wa'idukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah." Ya. Adapun khusus bacaan untuk mentahnik atau mencukur, wallahu a'lam. Anda belum mendapatkan hadis yang khusus berkenaan dengan hal itu. Apakah mentahnik dahulu atau asid terlebih dahulu? Walaupun kalau dilihat dari hadis tadi, ya, supaya awal yang pertama kali masuknya adalah, sari-sari dari buah kurma tersebut mentah nih. Tapi bukan berarti keharusan. Ya, lihat keadaan si bayi tersebut. Wallahu'alam. Bahkan memberi nama anak dengan langsung memasukkan nama kunyahnya, semisal Muhammad Abu Abdillah. Pada asalnya, ya, nama-nama untuk anak itu seperti halnya nama-nama para anbiya, satu nama. Seperti Nuh, satu nama. Salih, Ibrahim, ya, Lut, Sulaiman, Yusuf, Yunus, dan lain sebagainya, satu nama. Ya, walaupun tidak diharamkan, dia memberi namanya dua atau tiga. Tidak diharamkan, tapi yang paling afdal ya satu nama. Tapi kadang-kadang kan untuk administrasi ya harus lebih dari satu nama. Hanya sekedar misalkan mengikuti administrasi tadi, namanya satu misalkan, ya namanya Muhammad, cuma ditambahkan misalkan dengan nama orang tuanya, ya, Muhammad Fulan misalkan, ya, tidak mengapa, hanya sebagai nisbah saja kepada orang tua, ya, atau namanya satu, ya, Fulan, ditambahkan dengan nama kunyahnya misalkan untuk melengkapi tiga nama tadi, ya, namanya satu itu, satu kata misalkan, tidak mengapa, Allahu a'lam. Walaupun tadi pada asalnya yang afdal itu satu nama. Kalau kita kan nama-nama Indonesia biasanya banyak-banyak. Jadi kalau nama-nama Sunda, ya satu-satu misalnya. Barakalawikum. Sehingga namanya panjang. Jaka Mandala, Mangkubumi, Tekabawa. Nah banyak. Alhamdulillah, panjang. Apakah yang mengunduli bayi harus sang ayah? Tidak mesti. Kalau ayahnya bisa, alhamdulillah. Atau ibunya bisa, tidak mengapa. Kalau tidak bisa, khawatirin dan itu bisa. Ya, ke bidan atau yang bisa mengunduli rambutnya. Barakallahu fikum. Bagaimana jika kita mengakikahi diri sendiri ketika kita sudah balig? Ya. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang hukum mengakikahi diri sendiri. Ya. Di mana ada hadis di bahwasannya Nabi SAW mengakikahi dirinya sendiri. Nah, setelah beliau diutus menjadi Nabi, tapi dalam sanadnya ada Abdullah bin Muharwar. Dia matruk. Nah. Ada juga jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dalam sanadnya ada Abdullah ibn al-Musanna. Dia da'if. Sehingga Al-Imam Ahmad berpendapat ala ya'uku tidak mengakikahi diri sendiri. Nah, dikarenakan kata beliau, akikah itu sunnah bagi orang tua untuk anaknya. Dan ini pendapat kebanyakan madhab al-Hanabilah. Nah, walaupun Imam Ahmad kadang-kadang beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan, aku tidak membencinya. Nah. Dan juga kadang-kadang beliau mengatakan, barang siapa yang melakukannya itu baik. Nah. Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Ya. Pendapat menyatakan sunnah, walaupun sudah besar, mengakikahi diri sendiri, dan mengatakan tidak disunnahkan. Ya. Nah. Sehingga pendapat yang kuat, wallahu'alam, ya, dikarenakan hadisnya dhaif. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya. Dan sekali lagi, bahwasannya mengakikahi anak itu disunahkan bagi orang tua atas anaknya. Nah, tapi kalau mau mengikuti pendapat Imam Ahmad juga, yang mengatakan tadi, kalau dia melakukannya, silakan saja. Aku dia membencinya. Ini kata Imam Ahmad. Nah. Beliau berpendapat bahwasannya itu adalah disunahkan bagi orang tua kepada anaknya. Tapi kadang-kadang beliau pun mengatakan, bagi yang ingin melakukannya, aku dia membencinya. Silakan saja. Wallahu'alam. Tabillahu alhamdulillah. Subhanallah bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.